Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma 'amma ba'd. Fa inna khairal kalam kalam Allahi Rabbuna jalla wa 'ala. Wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Na'udzu billahi minan nar. Ma'asyara talabah wa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahi jami'an. Fa insyaallah pada kesempatan malam hari ini, pada ba'dal maghrib ini, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran seputar masalah fikih, terkhusus masalah hukum-hukum yang terkait dengan haji dan umrah. Pada pertemuan terakhir telah kita sebutkan pembahasan tentang arkanul hajj, rukun-rukun haji. Begitu juga wajibatul hajj, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pada saat haji. Dan pada pertemuan malam hari ini, masih berkaitan dengan bab ini, naam, kita akan memasuki sunnah-sunnah haji. Dan di sini akan disebutkan secara global, karena sunnah-sunnah haji itu sangat banyak sekali. Kata mu'alif di sini, wa ma siwa ma dzikru minal a'mali fahuwa sunnah. Dan adapun yang disebutkan selain dari amalan-amalan tersebut, maka hukumnya sunnah. Nah, ini ya mu'alif sebutkan karena setelah menyebutkan tentang rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban haji. Keluar dari rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban haji, maka hukumnya sunnah di antara amalan-amalan haji. Wa min ahammi hadhihi sunan, dan di antara naam sunnah-sunnah yang paling penting dari ibadah haji, yang pertama disebutkan di sini, al-ihtisalu lil ihram wa tatayyub wa lubsu thawbaini abyadaini. Yang pertama adalah mandi ketika ihram. Mandi sebelum umroh atau sebelum haji ini sunnah. Kalaupun misalnya seorang umroh atau seorang haji enggak sempat mandi, maka hajinya tetap sah. Dia tidak berdosa. Dia tidak meninggalkan kewajiban, tidak juga dibebani membayar dam atau fidyah. Naam, hanya karena mandi sebelum ihram, apakah ihram umroh, mau umroh ataukah haji, itu disunahkan mandi terlebih dahulu. Apakah di hotel masing-masing ataukah naam di tempat yang menginap masing-masing, atau di naam ya mikot. Al-ihtisal lil ihram wa tatayyub. Dan juga diantara sunnah-sunnah umroh dan haji adalah memakai minyak wangi. Dan perlu menjadi catatan atau perlu diperhatikan, memakai minyak wangi ini sebelum umroh, sebelum haji. Ya, sebelum umroh, sebelum haji. Jadi belum berniat umroh. Karena tidak diperbolehkan seorang umroh, begitu juga seorang yang melakukan haji, setelah niat ihram dia memakai minyak wangi. Ya, ini dilarang. Memakai minyak wangi ini termasuk larangan-larangan umroh, begitu juga larangan-larangan haji, tak kala sudah berlangsung. Adapun sebelum umroh atau sebelum haji, maka tidak mengapa. Ya, dan bahkan ini disunahkan, dia memakai minyak wangi. Hanya saja disarankan oleh sebagian para ulama, dia memakai minyak wangi itu di tempat-tempat yang tidak berkenaan langsung dengan kain umroh. Ya, ini disarankan, ya tak kala mungkin seorang memakai minyak wangi, mungkin di ketiaknya, atau di bawah dagunya, atau yang semisalnya. Naam, ya. Disarankan, ya, di tempat-tempat yang tidak bersentuhan langsung dengan ya kain umroh, dan ini dilakukan sebelum niat umroh atau niat haji. Jadi ini termasuk sunnah. Walubsu thawbaini abyadaini, dan disunahkan ya memakai dua pakaian yang berwarna putih. Ya, yang bagian atas namanya rida, bagian bawah namanya izar. Ya, disunahkan ya memakai dua pakaian, dan ini tidak berjahit. Ya, kain umroh itu tidak boleh berjahit. Yang dimaksud dengan ya tidak berjahit maksudnya adalah tidak membentuk tubuh. Ya, dilarang seorang umroh atau haji memakai pakaian yang berjahit. Ya, dia harus memakai pakaian yang tidak berjahit. Yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit adalah pakaian yang membentuk tubuh. Seperti jubah, seperti sirwal, ini tidak diperbolehkan. Ya. Naam. Adapun yang sunnah, yang ma'ruf, yang diperintahkan ya adalah kain umroh sebagaimana yang antum pernah lihat baik secara langsung ataupun melalui media-media. Naam, ya. Atau apakah bentuknya kain ya, baik tebal maupun tipis terserah. Yang penting dia tidak berbentuk pakaian. Ya, tidak berjahit. Dan disunahkan berwarna putih. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis umum sifatnya tapi dipakai juga oleh sebagian para ulama untuk dalil disunahkannya memakai kain umroh berwarna putih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ilbasu min thiyabikumul bayad." Pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih. Naam. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu adalah pakaian yang terbaik dari kalian. Naam, kalau ibadah secara umum disunahkan itu berwarna putih. Ya, terkhusus hari-hari besar, hari Jumat misalnya. Naam, disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Begitu juga pada saat haji disunahkan memakai kain ihram berwarna putih. Hanya saja ini bukan wajib. Kalau misalnya ada orang umroh pakai kain hitam misalnya, jangan kita larang atau kita katakan oh hajimu tidak sah. Kenapa? Karena kain umrohmu warna hitam. Ya. Naam, kita lihat dulu yang memakai kain putih itu sunnah, bukan wajib, bukan juga rukun. Jadi terserah, kalau misalnya ada orang memakai kain umroh berwarna kuning misalnya, ya, jangan kita ketawakan atau kita katakan hajimu tidak sah. Ya, tidak sama sekali. Ya. Jadi memakai kain umroh berwarna putih itu hukumnya sunnah. Kalau ada yang mau pakaian lain silakan, atau mungkin dia tidak punya pakaian kecuali ya pakaian kain berwarna misalnya selain daripada putih, ya mungkin hijau atau yang semisalnya. Yang jelas ya pakaian tersebut tidak berjahit dan disunahkan dua bagian, ya bagian atas dan bagian bawah sebagaimana yang ma'ruf. Kemudian hadis tadi, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah ya enam orang-orang yang telah meninggal dari kalian dengan kain berwarna putih. Ya, hadis ini juga digunakan oleh sebagian para ulama bahwasanya disunahkan mengkafani mayit, mengkafani jenazah dengan kain kafan berwarna putih. Kalau misalnya tidak ada, ya seadanya. Ya, walaupun bukan berwarna putih. Karena warna putih itu bukan wajib, tapi sunnah. Ini sunnah yang pertama dari amalan umroh dan haji. Ya, yang pertama adalah sebenarnya satu poin ini mengandung beberapa poin, tapi diringkas. Yang pertama adalah mandi ya, sebelum ihram, sebelum umroh atau haji, memakai minyak wangi ya, sebelum umroh haji atau sebelum umroh atau haji, dan memakai pakaian naam yang berwarna putih naam dengan dua bagian. Kemudian berikutnya sunnah ya, ihram berikutnya, apakah ihram haji atau ihram umroh, adalah taklimul adhafir wa akhdu sya'ril anah wal ibti wa qusu syaribi wa ma yulzamu akhdhuhu. Yang kedua adalah memotong kuku ya, memotong kuku dan mengambil ya, atau memotong bulu kemaluan, apakah dengan pisau cukur atau yang semisalnya. Wal ibti, dan mencabut bulu ketiak ya, terserah apakah mau dicabut kalau berani, kalau tidak berani dicukur. Nah, yang penting ya dihilangkan. Waqus syarib, dan memangkas kumis ya. Dan memangkas kumis ini ada dua cara. Sebagian ya berpendapat cukup diratahkan. Ya, cukup diratahkan, tidak dihabiskan, tapi ditipiskan. Sebagian para ulama berpendapat itu na'am dihabiskan. Hanya saja untuk pendapat dihabiskan ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mempermasalahkan kalau seorang ya memangkas kumis sampai habis. Ya, ini sebagian para ulama mempermasalahkan. Wallahu taala alam bisawab. Yang jelas ada dua cara memangkas kumis, bisa antum tipiskan ya, atau dikrok habis sama sekali. Dan apa yang diperintahkan untuk diambil. Nah, dan poin yang kedua ini, ini berdasarkan hadis ya Abu Hurairah, begitu juga hadis Aisyah kalau tidak salah radhiyallahu anhuma, hadis yang telah berlalu ya, pada bab taharah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khamsun minal fitrah atau al fitratu khamsun, ya lima perkara termasuk ya fitrah. Fitrah di sini adalah sunnah-sunnah ya na'am yang ya diperintahkan. Afan, fitrah di sini ada sebagian berpendapat sunnah ya, sunnah-sunnah para nabi ya, sunnah-sunnah al-anbiya al-mursalin. Kemudian yang ketiga, tawaful kudum lil munfarid wal qarin. Yang ketiga adalah tawaf kudum bagi seorang yang berniat haji ifrad dan haji qarin, haji qiran. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, haji itu ada tiga jenis. Bisa kita berniat salah satunya. Sebagaimana pertemuan sebelumnya. Ada namanya haji tamattu. Haji tamattu adalah seorang menggabungkan umroh dengan haji. Dia umroh dulu di bulan-bulan haji. Apakah di bulan ya Syawal, ataukah Dzulqa'dah atau Dzulhijjah sebelum tanggal 8. Ya, dia umroh terlebih dahulu. Nah, umroh ini digabung dengan haji. Ya. Umroh ini digabung dengan haji. Tapi syaratnya umroh itu dilakukan di bulan-bulan haji. Ya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan sebagaimana telah kita sebutkan, ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dia umroh dulu di bulan-bulan haji ini. Kemudian pada saat haji berlangsung tanggal 8 Tarwiyah atau Dzulhijjah, dia melanjutkan haji. Jadi umroh dicampur haji, ini namanya haji tamattu. Sebagian berpendapat untuk yang safar yang di luar dari Mekah, yang paling afdal dia berniat haji tamattu. Karena tidak memungkinkan ya dia untuk umroh lagi atau sulit untuk umroh lagi. Ya, oleh sebab itu ahsan dia menggabung umroh, niat umroh dengan haji. Dia umroh terlebih dahulu, lakukan umroh, selesai umroh sudah tahalul sambil menunggu haji. Kemudian sudah masuk tanggal 8, pakai kain umroh, kain ihram lagi. Ya, lakukan haji. Ini namanya haji tamattu. Ada namanya haji ifrad. Haji ifrad ini haji benar-benar haji, haji sendirian tanpa umroh. Jadi pas bulan haji langsung haji dia. Ya, ini namanya haji ifrad. Nah, bagi haji ifrad, begitu juga haji qarin, qiran, qiran ini haji mirip dengan haji ifrad. Ya. Tanpa umroh. Ya, tanpa umroh, hanya dia na'am menyembelih. Kalau tidak salah dia menyembelih. Jadi untuk haji ifrad, haji qarin, qiran tanpa umroh, maka disunahkan tawaf. Kalau haji tamattu, itu sudah tawaf pada saat umroh. Ya, sebab itu tidak perlu dia tawaf kudum. Ya, karena dia sudah tawaf ketika umroh. Tapi tak kalah seorang berniat haji ifrad, tidak umroh, maka disunnahkan dia tawaf kudum. Tawaf saja. Ya, dia tawaf saja. Ya, sebelum amalan haji. Haji kan tanggal 8. Nah, dia datang mungkin sebelum tanggal itu. Ya, dia datang ke Ka'bah langsung tawaf. Tawaf 7 kali. Pakaian bebas. Ya, bukan dengan kain umroh atau kain haji, kain ketika mau haji. Ya, langsung dia tawaf. Ini sunnah. Di antara illah yang disebutkan oleh para ulama, ya, kenapa seorang yang haji ifrad atau haji qiran itu disunnahkan na'an tawaf, ini dalam rangka ihtiram bil Ka'bah atau bi baitillah, dalam rangka untuk menghormati Ka'bah atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum dia haji, ya, belum sebelum tanggal 8, dia disunahkan tawaf terlebih dahulu. Na'am, ini namanya tawaf kudum bagi seorang yang haji ifrad atau haji qiran. Tawaf kudum ini disebut juga oleh sebagian para ulama, ya, dengan tawaf wurud. Ada juga yang menyebutkan tawaf tahiyyah, ya. Ada juga sebagian ulama Hanafiyah menyebutkan ini tawaf liqa, tawaf pertemuan. Naam. Dan ini hukumnya sunnah. Kalau seandainya seorang yang niat haji ifrad atau haji qiran tidak tawaf ini, tidak masalah, langsung haji misalnya tanggal 8. Ya, tetap sah. Naam, ini tawaf kudum. Dan perlu juga kita ketahui jenis tawaf itu banyak. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, telah kita sebutkan sebagiannya. Naam, ada namanya tawaf kudum. Tawaf kudum inilah tawaf, ya, ketika pertama kali seorang na'am ke Mekah, ya, orang luar Mekah ke Mekah, ya, bukan dalam rangka, ya, na'am umroh, bukan, tapi dalam rangka menghormati Ka'bah, ya, sebelum haji dia disunahkan untuk tawaf kudum, ya. Ada juga namanya tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Ini rukun haji. Tawaf ifadah ini tawaf yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, setelah seorang itu di Mina, setelah dia melempar Jumratul Aqabah yang paling besar. Ya. Nah, pada tanggal 10 itu, tanggal 10 itu yang dilempar yang paling besar. Tidak semua tiga-tiganya. Tiga-tiganya yang dilempar sebagaimana telah disebutkan itu tanggal nanti tanggal 11, 12 dan 13. Adapun tanggal 10 yang dilempar hanya satu. Ya, yaitu Jumratul Aqabah. Setelah itu dia tahalul, mencungkur rambutnya, apakah ditipiskan, ya, atau digundul, yang paling bagus digundul. Setelah itu dia memakai pakaian bebas, jubah atau yang semisalnya, ya, beranjak ke Mekah dalam rangka tawaf ifadah, tawaf haji. Tawaf ini rukun di dalam haji. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas. Ada juga namanya tawaf wada'. Tawaf wada' ini namanya tawaf perpisahan. Bagi seorang, ya, jemaah umroh atau jemaah haji, sebelum dia meninggalkan kota Mekah disunahkan tawaf lagi. Ya, namanya tawaf wada'. Ya. Jadi sebelum kita meninggalkan kota Mekah, ya, kita pergi ke Ka'bah dengan pakaian bebas tawaf. Ya, dalam rangka perpisahan dengan Ka'bah. Ini namanya tawaf wada', ya. Ini namanya tawaf wada'. Ini telah kita singgung sebelumnya, tawaf wada' ini termasuk kewajiban haji. Ada juga namanya, ya, tawaf, ya, nazar. Ya, sebagian menyebutkan ada tawaf nazar. Ya, seorang bernazar ingin tawaf. Ya, ada juga namanya tawaf sunnah, tatawu'. Ya, tawaf sunnah ini terserah kapan saja. Ya, baik orang yang bukan penduduk Mekah maupun penduduk Mekah. Nah, makruh hukumnya, dibenci hukumnya seorang umroh tanpa berselang hari. Hari ini umroh, besok lagi umroh. Ya. Yang disunahkan itu al-umrotu ilal umroh. Umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya. Jadi ada kelang waktu. Tapi kalau untuk tawaf terserah, malah disunahkan. Antum setiap ke Masjidil Haram tawaf. Ke Masjidil Haram lagi tawaf. Ini namanya tawaf sunnah. Kalau tawaf itu disunahkan. Setiap saat antum datang ke Masjidil Haram, tawaf sunnah ini. Ini ibadah. Ini diperbolehkan. Ini namanya tawaf tatawu. Ya. Jadi ketika antum ya setelah misalnya haji sambil menunggu kepulangan misalnya ya ke Masjidil Haram, habis sholat tawaf, nanti habis pada subuh tawaf, terserah perbanyak tawaf. Ini namanya tawaf tatawu. Ini sunnah hukumnya. Jadi ini jenis-jenis tawaf. Ya. Jadi kita kembali ke pembahasan tadi tawaf kudum ya. Ini termasuk ya sunnah bagi seorang yang berniat haji ifrad atau haji qiran. Yang keempat adalah ar-ramal fi thalathatil ashwat al-ula min tawafil kudum. Yang keempat adalah ar-ramal. Ar-ramal itu berlari-lari kecil. Tapi bukan berlari kenceng kayak dikejar-kejar hewan, bukan. Berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama ketika tawaf kudum. Ini juga disunahkan ketika tawaf secara umum. Ketika tawaf secara umum, tiga putaran pertama itu disunahkan untuk berlari-lari kecil. Ya. Ketika kita putaran pertama berlari-lari kecil. Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Karena pada praktiknya sulit. Bagaimana kita mau berlari-lari kecil? Ya, orang berjubel banyak sekali. Apalagi kalau musim haji. Ya, berdempet-dempetan, sulit. Gak mungkin antum mau berlari-lari kecil, numbur sana, numbur sini. Ya. Naam, enggak mungkin, sulit. Ya, tapi kalau memungkinkan, ya diamalkan. Ya berlari-lari kecil 3 putaran pertama. Ingat ini 3 putaran pertama. Ya tawaf itu 7 putaran, berarti 4 putaran berikutnya itu berjalan biasa. Ya sambil berzikir. Nanti kita akan sebutkan ya amalan-amalan yang lain dari sunnah-sunnah tawaf. Ya sunnah-sunnah tawaf ini banyak sekali. Tidak hanya berjalan atau berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama. Kemudian yang kelima adalah al-ittiba' fi tawafil qudum. Al-ittiba'. Apa itu ittiba'? Al-ittiba' ini bukan hanya di tawaf qudum, begitu juga tawaf yang lainnya. Ya ini ayya ja'ala wastur ridai tahta atikihi al-aiman. Yaitu menjadikan selendangnya, rida bagian atas, pakaian bagian atas itu di bawah ketiak kirinya. Ya sebagaimana yang antum afan di bawah ketiak kanannya. Jadi dibuka ininya. Ya. Otot kanannya itu dibuka. Ya dibuka terus kainnya itu diletakkan ya di bawahnya. Naam. Ya. Wa turfaihi ala atikihi al-aisar, dan dua ujungnya itu diletakkan di bagian kiri. Jadi yang dibuka bagian kanan saja, jangan terbalik ya, jangan nanti yang terbuka malah kiri. Dan ini pada saat tawaf, selesai tawaf tutup lagi, karena ada sebagian lupa mungkin atau enggak tahu hukumnya, selesai tawaf masih dibuka ya, pada saat sholat juga masih dibuka. Ya karena pada saat sholat tawaf harus dihentikan, sholat dulu. Ya biasanya sudah ada polisi biasanya yang nyetop, ya sholat dulu, nanti lanjutkan lagi. Nah pada saat sholat tutup dulu, pundak ini ditutup. Nanti ya setelah sholat lanjutkan lagi tawaf, ya buka lagi. Nah selesai tawaf pada saat mau sholat sunnah. Ya, nanti kita akan bahas saja. Kita sebutkan poin berikutnya. Ya, disunahkan setelah tawaf itu sholat dua rakaat di belakang makom Ibrahim sambil membaca wattakhidhu min makomi Ibrahim musalla. Disunahkan setelah tawaf itu sholat dua rakaat. Ya itu ditutup. Begitu juga pada saat sa'i langsung tutup semua. Karena ada sebagian, naam, ketika sa'i itu masih dibuka ini, masih ittiba. Padahal ittiba itu pada saat tawaf saja. Di luar tawaf tidak diperbolehkan dibuka, tapi tutup. Ya. Naam. Nah, sebelum kita membahas yang poin yang keenam, alangkah baiknya kita sebutkan ya sunnah-sunnah daripada tawaf. Sunnah-sunnah daripada tawaf atau sunnah-sunnah yang lain sebelum tawaf. Ya. Nah, sebelum atau setelah tadi, setelah kita mandi, ya. Disunahkan tadi mandi, ya, kemudian memakai minyak wangi, kemudian memakai kain ihram, kemudian setelah itu berniat ihram. Setelah itu disunahkan bertalbiyah. Bertalbiyah. Ya, disunahkan bertalbiyah. Ya, bertalbiyah ini sunnah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarikal kalabaik, innal hamda dan seterusnya. Ini disunahkan, dan disunahkan untuk menguatkan ya suara, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril alaihi salam, dan ya malaikat Jibril alaihi salam ya na'am memerintahkan kepada beliau, ya, agar beliau memerintahkan para sahabatnya ayarfa'u aswatahum ya bitahlil atau bil hilal wa talbiyah. Diperintahkan untuk mengangkat suara ketika mengucapkan la ilaha illallah dan bertalbiyah. Jadi talbiyah ini setelah niat ihram itu langsung antum banyak bertalbiyah. Ya, banyak bertalbiyah. Naam. Adapun ketika umroh, talbiyah diputus kalau sudah datang di Masjidil Haram. Diputus di sana. Ya. Naam, diputus di sana. Ya. Jadi disunahkan memperbanyak talbiyah. Nah, setelah itu, setelah datang di Masjidil Haram, disunahkan masuk masjid dengan kaki kanan sebagaimana sunnah secara umum. Ya, ketika masuki Masjidil Haram, antum dahulukan kaki kanan. Ya, sunnah secara umum. Kemudian sunnah berikutnya adalah ketika melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah disunahkan membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, Allahumma antas salam. Ya. Wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam. Allahumma antas salam. Wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam. Jadi ketika melihat Ka'bah itu sambil na'am mengisyarakan tangan kita dengan Ka'bah. Ya, sambil mengisyarakan tangan kita ke Ka'bah, mengangkat tangan kita ke Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam. Ini sunnah melihat Ka'bah. Ya. Nah, selesai melihat Ka'bah ya barulah kita tawaf. Ya, tawaf 7 putaran. Nah, di antara sunnah tawaf itu adalah mencium Hajar Aswad. Kalau memungkinkan. Ya, karena praktiknya sulit. Rebutan. Bukan hanya kita yang berniat mencium Hajar Aswad, ribuan orang. Ya. Dorong-dorongan, bahkan ada yang jatuh. Kalau orang Indonesia atau orang Asia Tenggara kecil-kecil, banding Timur Tengah besar-besar, atau mau melawan orang Mesir tinggi besar, ya. Nah, daripada mempertaruhkan nyawa atau melakukan azza, ya, bisa menyakit yang lain, lebih baik kita isyarah saja, karena ada alternatif yang lain. Kalau tidak bisa mengusap Ka'bah, kita isyarahkan dengan tangan sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Ini juga sunnah. Ya, membaca Bismillah Allahu Akbar ini sunnah ketika setiap kali melewati Hajar Aswad. Kita isyarakan ke Hajar Aswad ya sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Dan sudah ada tandanya kalaupun kita ya tidak melihat dari jauh. Sudah dipasang kalau tidak salah lampu hijau, ada lampu hijau. Ya, lampu hijau. Antum lihat aja kalau sudah dekat lampu hijau isyarakan. Ya, walaupun dari jauh kelihatan. Naam. Ya. Jadi ya disunnahkan na'am mengusap hajar, mencium Hajar Aswad, atau kalau tidak mampu mengusapnya, kalau tidak mampu mengisyarakan na'am, dan disunnahkan ya setiap kali melewati Hajar Aswad berdoa ya dengan membaca zikir bismillah Allahu Akbar. Kemudian sunnah berikutnya tatkala tawaf ya adalah na'am berlari-lari kecil. Ini sudah kita sebutkan atau disebut dengan ar-ramal ya pada tiga putaran yang pertama. Kemudian yang berikutnya di antara sunnah-sunnah tawaf adalah mengusap rukun yamani. Rukun yamani itu rukun sebelum Hajar Aswad. Ya, nanti insya Allah kapan-kapan kita sebutkan atau kita gambar ya, nah mana rukun yamani, mana pintu Ka'bah, mana Hajar Aswad. Ya. Ada bagian-bagiannya. Ya. Nah, di situ ada namanya rukun yamani. Ya, rukun yamani ini disunahkan untuk diusap juga kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya maka dilewati saja sambil berzikir. Karena tawaf itu disunahkan banyak berzikir. Ya, banyak berzikir dengan zikir-zikir tertentu atau zikir secara umum, atau kalau tidak bisa antum baca Al-Qur'an. Ya, sambil tawaf itu baca Al-Qur'an. Yang penting sibukkan dengan ibadah. Ya. Kalaupun tidak berzikir tetap sah. Karena intinya tawaf itu adalah mutari, mutari Ka'bah. 7 kali putaran sah, selesai. Ya sah. Kalaupun tidak berzikir tetap sah. Tapi disunahkan ya berzikir. Ya. Sambil mutari Ka'bah berzikir dengan zikir-zikir khusus atau zikir-zikir secara umum. Ya, atau yang lainnya baca Al-Qur'an misalnya. Banyak orang yang baca Al-Qur'an, bawa Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Kalau misalnya tidak hafal zikir-zikir tertentu. Naam. Kemudian berdoa di antara dua rukun, yaitu rukun yamani dan rukun Hajar Aswad. Ya, sampingan aja ini. Ya, di antara rukun yamani dan Hajar Aswad ini disunahkan berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi setiap melewati antara rukun yamani dan Hajar Aswad ini dekat ini. Ya, sampingan disunahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalaupun tidak hafal, lupa, ya baca zikir secara umum ya, ataupun berdoa, terserah ya. Naam. Kemudian selesai itu, selesai tawaf 7 kali ya, sunnah berikutnya, sunnah tawaf adalah sholat 2 rakaat ya. Sholat 2 rakaat selesai tawaf itu disunahkan sholat 2 rakaat, dan disunahkan sholat 2 rakaatnya pas di belakang makom Ibrahim ya. Makom Ibrahim itu kan di belakang Ka'bah ya. Nah, antum cari makom Ibrahim, ada namanya makom Ibrahim ya, ada nama, ada di apa, di luar Ka'bah ya. Antum sholat di belakangnya pas, tapi kalau memungkinkan, karena bukan hanya saja kita yang bukan kita saja yang pengen sholat di makom Ibrahim ya, ternyata orang lain juga sama ya. Bagaimana caranya ya untuk mencari solusinya ya? Bisa kita gantian dengan orang yang sudah, tunggu sebentar orang selesai baru kita ambil tempatnya, atau kalau tidak memungkinkan ya sholat di mana saja, yang penting menghadap Ka'bah ya, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian sunnah berikutnya setelah ya, setelah sholat 2 rakaat setelah tawaf itu, sunnah berikutnya adalah meminum zam-zam, meminum air zam-zam. Atau mencari air zam-zam, banyak sekali sana, ada tekonya masing-masing, ada tempatnya masing-masing, mau yang dingin mau yang biasa ya, disiapkan. Dan disunahkan itu sebagiannya disiramkan ke kepala, sebagian diminum, sebagian ke kepala. Kalau kehabisan ambil lagi ya, lupa misalnya antum kehausan habis ternyata ya, ambil lagi ya, sebagiannya disiramkan ke kepala. Nah, selesai sunnah-sunnah tawaf, selesai itu kita sa'i ya, selesai itu kita sa'i ya. Nah, di sana ada juga sunnah-sunnah ketika sa'i ya, sunnah-sunnah ketika sa'i. Di antara sunnah-sunnah ketika sa'i, pada saat menaiki bukit Safa, ya disunnahkan membaca surat Al-Baqarah ayat 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Man hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Nah, ini disunnahkan membaca ya ayat ini. Kemudian membaca doa nabda'u bima bada Allah bih. Nabda'u bima bada Allah bih. Kalau lupa ya sudah. Yang penting antum naik ke Bukit Sa'i, Bukit Safa. Ya. Kemudian ketika di Safa ya disunnahkan berzikir, enggak langsung berjalan ke Marwah, tapi berhenti sejenak di bukitnya. Ya, berhenti sejenak di bukitnya. Enggak langsung berjalan nyelonong enggak. Tapi disunnahkan berzikir dengan zikir khusus. Ya. Yaitu Allahu Akbar 3 kali takbirnya la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau mau enak itu dicatat ketika haji atau umroh, doa-doa itu dicatati. Ya biasanya travel umroh atau pembimbing umroh mau tawif itu biasanya membekali jemaah umroh dengan buku khusus, ya. Jadi nanti ketika ada di tempat ini di Ka'bah dia sambil baca, atau sebelum ke Ka'bah dia sudah baca apa saja yang harus dilakukan, doa-doanya. Kalau tidak hafal tinggal dibaca. Itu juga nanti di Bukit Safa apa saja yang harus dilakukan. Yang diantaranya ini berhenti sejenak membaca zikir ini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa huwal ahzabu wahdahu. Dan ini dibaca 3 kali. Di sela-sela ini doa. Baca doa setelah zikir ini berdoa, terserah dengan doa apa saja, dengan menghadap Ka'bah. Ya, berhenti sejenak di Bukit Safa, baca doa ini, baca zikir ini, kemudian berdoa, terserah dengan doa apa saja. Baik untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah itu baca zikir ini lagi. Setelah itu doa lagi. Setelah itu zikir lagi sampai 3 kali, disunahkan 3 kali. Kalaupun tidak membaca doa ini juga tetap sah. Ya, setelah itu baru ke Marwah. Marwah juga sama. Ia berhenti sejenak, kemudian membaca doa, membaca zikir ini, doa, zikir ini, doa, zikir ini, doa sampai 3 kali. Terus menerus dilakukan. Ya. Nah, ada juga ya disunahkan berlari kencang. Ya, di lembahnya. Ya, ada tanda. Ya, ada tanda ya ketika dari Marwah ketika dari Safa ke Marwah itu ada tandanya, atau dari Marwah ke Safa itu ada tempat yang disunahkan untuk kita lari sekencang-kencangnya. Tapi ini untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Ya. Kalau perempuan tidak disunahkan, yang disunahkan adalah laki-laki. Lari-lari lari sekencang-kencangnya. Ada tandanya, ada lampu khusus. Ya, sudah di fasilitasi oleh negara Saudi Arabia. Alhamdulillah. Habis waktunya. Isa. Naam. Kita cukupkan dulu ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala biswab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.